Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Ma'arij, yaitu kita sebutkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma takunu as-sama'u kal muhl wa takunu jibalu kal ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassirunahum. Hari di mana, yakni hari kiamat tersebut, langit ya seperti semacam timah yang meleleh, wa takunu jibalu kal ihn, dan gunung-gunung menjadi seperti kapas yang ringan terbang berhamburan. Wala yas'alu hamimun hamima. Di hari itu, yaitu setiap orang yang menyayangi yang ia sayang tidak lagi menanyakan orang yang ia sayangi. Disebutkan di tafsir At-Tabari dengan syaratnya dari Qatadah bin Di'am As-Sadusi. Kenapa? Sebabnya orang yang mencintai, yang dia cintai, yang menyayangi, yang ia sayangi, di hari itu tidak menanyakan orang yang ia kasihi dan dia sayangi dan dia cintai, yakni karena yushghilu kulla insan binafsihi anin nas. Setiap orang tersibukkan hendak mencari keselamatan dirinya pada hari tersebut, masing-masing mencari keselamatannya pada hari tersebut. Sekalipun mereka melihat satu dengan yang lain, mengetahui ada, karena di antara salah satu tafsiran yubassirunahum, ada yang mengatakan yaraunahum, melihat mereka, melihat pemandangan terjadi kiamat terjadi terhadap mereka semua. Dan disebutkan waqila yubassirunahum ya'rifunahum, mereka saling mengenal, mengetahui satu dengan yang lain. Sebagaimana disebutkan di tafsir Al-Baghawi, ya'riful hamimu hamimahu, seorang yang menyayangi yang ia sayangi mengetahui ada di sana, ada juga kiamat terjadi padanya. Hatta ya'rifuhu, ia mengetahui dan mengenalinya. Wa ma dzalika la yas'alu an sya'nihi, tetapi demikian pun ia tidak menanyakan, li syughlihi bi nafsihi, karena bersibukkan dirinya mencari keselamatan pada hari tersebut. Baik, Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan yubashsharunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bi bani. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan wala yas'alu hamimun hamima yubassirunahum, ai yushahidul hamimu bahwal qarib hamimahu, di mana seorang yang sayang menyaksikan orang yang ia sayangi, bahwal qarib, orang yang dekat dengan dia, qarib kerabatnya dan semisalnya, dia melihat orang yang ia kasih, yang ia cinta, yang ia sayangi. Fala yabqa fi qalbihi muttasa'un li su'ali hamimihi an halih. Namun dalam kalbunya tidak tersisa sedikit pun ruang untuk menanyakan, sekedar menanyakan kondisi orang yang ia sayangi. Wala fima yata'allaqu bi asyratihim wa mahabbatihim. Tidak pula terkait apa yang terkait dengan orang-orang yang biasa bergaul dengan mereka, orang-orang yang jadi kecintaan mereka. Wala yahummuhu illa nafsah. Tidak ada yang jadi perhatian penting, prioritas di hari tersebut kecuali dirinya sendiri. Ya, bagaimana tidak? Seperti disebutkan di salah satu surat, itu apa? Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Kemudian disebutkan di antara ayatnya, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardhat. Sesungguhnya hari kiamat adalah keguncangan yang sangat besar, hari di mana ibu yang menyusui menelantarkan anak yang disusuinya. Padahal kecintaan di antara tanda kecintaan terbesar, hubungan kasih sayang antara seseorang dengan yang lainnya, di antara yang paling kuat adalah hubungan ibu yang menyusui kepada bayi yang dia susui. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadhalu kullu murdiatin. Hari itu setiap ibu yang menyusui menelantarkan anak yang disusuinya, ya. Dan disebutkan beberapa hal yang lain, watarana sasukara wa mahum bisukara, engkau melihat orang seakan seperti mabuk padahal mereka tidak sedang mabuk. Kenapa? Sebabnya wa mahum bisukara walakinna azaballah syadid. Tetapi tidak lain karena azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala betapa dahsyat. Itu sebab mereka tidak sempat terpikir terhadap yang selain daripada keselamatan dirinya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, baik, kita baca dulu di ayat yang setelahnya disebutkan, ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Pada hari tersebut para pendosa berangan-angan, law yaftadi, seandainya ia bisa menebus, ya, dirinya, min adabi yaumi idzin bibani, dari siksaan hari tersebut dengan anak-anaknya. Bahkan bukan hanya memikirkan keselamatannya, ya, sekedar menyelamatkan diri, tapi lebih daripada itu. Kalau dia bisa selamat meskipun dengan mengorbankan anak-anaknya sendiri, seorang akan kepikiran untuk melakukan hal tersebut, saking ngerinya adab tersebut. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Ya. Para pendosa ya waddu, ya, ingin untuk law yaftadi, seandainya ia bisa menebus, min adabi yaumi idzin, dari siksaan azab pada hari kiamat tersebut, bibani, ia tebus meski dengan anak-anaknya sendiri. Wa sahibatihi, dan dengan istrinya, wa akhi, maupun dengan saudara-saudaranya. Ya. Wa fasilatihi allati tuwi, ataupun dengan karib kerabat yang dulu mengayominya. Bahkan wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Bahkan dia siap untuk menebus dengan semua penghuni bumi seluruhnya. Kemudian setelah itu yang penting ia bisa terselamatkan. Ya. Itu keinginan dia. Kemudian dijawab, kalla innaha lada. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya siksaan pada hari tersebut lada. Neraka itu adalah api yang menyala-nyala, menjilat-jilat, bergejolak, masalah-salah walafia, nazza'atan lisyawa, bisa mengelupas kulit kepala, nazza'atan lisyawa, itu mencabut, mengelocop atau mengelupas, lisyawa, kulit kepala, tad'u man adbara wa tawalla, meminta, menuntut setiap orang yang berpaling dan membelakangi, yakni ketika di dunia. Ya. Wa jama'a fa'a. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ya waddul mujrimu alladhi haqqun 'alaihi al-'adzab." Pendosa, al-mujrim, adalah orang yang berhak mendapatkan siksa. dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa orang yang tidak pantas mendapatkan siksa. Seperti seorang yang gila sejak lahir ya, mengalami gangguan pada akal sehatnya, dalam syariat diberikan uzur ya, majnun, rufi'a anhul qalam, diangkat pena catatan malaikat dari tiga jenis orang, salah satunya anil majnun hatta ya'qil, dari orang gila sampai dia berakal, atas keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pula seorang anak-anak ya, anis sawi hatta yaqlum, anak-anak sampai dia baligh ya, belum dicatat atasnya dosa salah. Demikian pula ya apa itu la ilaha illallah anin na'im hatta yastaiqidh, di sebagian lafaz dari orang yang tidur sampai dia terbangun ya, semisal itu. Baik, maka seorang yang berdosa yang dia tidak atau dia berhak mendapatkan azab pada saat itu ketika tegak hari kiamat, dan kita tahu bahwa hari kiamat tegak pada syirarul khalq, sejelek-jelek makhluk, dan mereka adalah kafarah zalamah, orang-orang kafir yang zalim dan orang-orang yang bejat dan para pembuat kerusakan di muka bumi. Ketika terjadi hari kiamat, yawaddul mujrim, para pendosa saat itu berangan-angan, lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani, seandainya dia bisa menebus siksaan hari itu dengan anak-anaknya sendiri, wasahibati ai zaujatihi, ataupun ya sahabat dekat wanitanya, yaitu yang dimaksud zaujati, yaitu istrinya, wa akhihi, dan saudara lelakinya, wa fasilatihi ai qarabatihi, fasilatihi yaitu kerabatnya, allati tuwi ai allati jarat adatuha fid dunya antatanasar, yang mana yang namanya kerabat tuwi biasanya saling melindungi, membackingi, menolong, membela ya, mengayomi, melindungi. Ini kebiasaan yang berjalan di dunia, allati jarat adatuha fid dunya antatanasar, mereka biasanya saling menolong jika saudara ada yang mengalami yaitu ancaman atau bahaya. Wa yu'inu ba'dhum ba'dhan, di dunia mereka biasa saling menolong satu dengan yang lain. Ya, tetapi fi yaumil qiyamah la yanfa'u ahadun ahadan, ada mendiri kiamat tidak ada seorang pun bisa memberi manfaat yang lain, wa la yashfa'u ahadun illa bi'inillah, tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di situ izin dari Allah kepada syafi' yang memberi syafaat, dan yang paling berhak, paling takwa dan paling dicintai oleh Allah SWT, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud yang lama pada hari mahsyar, kemudian beliau memanjatkan pujian-pujian dengan kata-kata yang sangat indah, kalimat-kalimat pujian yang belum pernah ada pujian seindah dan sebagus itu. Sekian lama baru Allah Subhanahu wa taala izinkan, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tuqah wasfa' tusyaffa, wahai Muhammad angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan berilah syafaat, engkau akan diizinkan memberi syafaat, baru bisa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, siapa yang bisa memberi syafaat di hari itu kecuali dengan seizin Allah. Bahkan ketika di panas-panasnya manusia datang ke Nabi Adam minta agar coba minta kepada Allah menyelesaikan urusan kami, minta uzur, tidak berani. Allah sedang marah semurka-murkanya pada hari ini, dan tidak akan Allah murka lebih besar daripada hari ini, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya lagi. Hari kemarahan terbesar Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, dengan kemarahan dan kemurkaan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan kemarahan makhluknya manapun. Dan Nabi, demikian Nabi Nuh datang minta uzur, Nabi Musa, Isa, Ibrahim, Musa, Isa minta uzur semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru maju berdoa minta kepada Allah dengan sujud yang lama baru diberi izin. Ya. Itu baru dari sisi izinnya orang-orang yang Allah ridhoi untuk mensyafaati, dari para anbiya, kemudian nanti juga syuhada, para syuhada mensyafaati keluarganya, dan demikian pula orang mukmin dan seterusnya, atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa jadi seorang itu di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya diremehkan karena mungkin kurang dari sisi kekayaannya, mungkin kurang terpandang dari sisi status sosialnya. Namun ketika dia salih dan meninggal di atas keistiqomahan dan husnul khatimah, ketika dia diberi izin mensyafaati, maka nampaklah ketinggian dia di hadapan keluarga yang disyafaati atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ketika di dunia dia dipandang sebelah mata atau yang seterusnya, namun di akhirat justru dia yang menolong, justru dia yang mensyafaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara faedah pertemanan yang saleh dan bergaul dan bermajlis dengan orang-orang yang baik. Demikian Hasan Al-Basri, imam tabi'in, murid sejumlah sahabat, itu berpesan kepada teman-teman majlisnya, ya, jika kalian kelak tidak mendapatkan aku di jannah, maka tolong cari aku, syafaati aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sembari beliau menangis. Jadi sekalipun beliau sekali berimam Al-Hasan Al-Basri dan masyhur nasihat-nasihatnya, kalimat-kalimatnya sangat berharga, ya, apa kalamnya, kalam zahabi, kalam emas, banyak sekali nasihat-nasihat berharga dari faedah-faedah yang keluar dari lisan Hasan Al-Basri. Namun demikian, beliau masih mengkhawatirkan dirinya dan berharap ada manfaat dari pertemanan beliau, bermajlis dengan murid-muridnya, berteman dengan teman-temannya, bermajlis dengan orang-orang yang memakmurkan masjid dan ahli Al-Quran dan orang yang mencintai taklim, untuk bisa memberikan yaitu faedah manfaat bukan hanya di dunia kelak nanti, sampai hingga kelak nanti memberikan syafa'ah biiznillahi ta'ala. Namun itu semua dari sisi izin Allah lisyafi', kepada yang mensyafaati, belum ridhonya Allah terhadap yang disyafaati. Dan Allah tidak bakal ridho syafaat diberikan kepada orang kafir. Dan wala yardha li ibadil kufur, Allah tidak ridho atas hamba-hambanya kekufuran. Maka ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafaatik, siapa manusia yang paling berbahagia kelak nanti dengan syafaatnya Anda ya Rasulullah? Man qala la ilaha illallah, ya, yaitu sebagian menyebutkan yaitu orang yang terjatuh dalam dosa dan dia tetapi seorang dari ahli tauhid, dia mengucapkan la ilaha illallah dan tidak melakukan pembatalnya, tetapi dia terjatuh dalam dosa-dosa, yaitu bukan dalam kekufuran atau kesyirikan yang menafikan tauhidnya, ya, maka dia termasuk orang yang paling berbahagia di kelak nanti. Dan muslimin ada yang mensyafaati, ada yang disyafaati, dan begitu dan seterusnya. Ini izin Allah, ya, untuk yang mensyafaati baru bisa seorang itu mensyafaati. Jika Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat, paling dicintai oleh Allah, tidak bisa mensyafaati kecuali setelah Allah izinkan, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Semua harus dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan demikian al-jannah dan begitu al-malaikah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha' wa yarda. Kalau mereka tidak mensyafaati yang dari langit, belum bisa kecuali liman yasha' wa yarda, siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Maka di sana mensyafaati, mensyafaati, dan siapa yang disyafaati pun harus orang yang Allah ridhoi. Yakni dari minal muslimin al muwahhidin, dari kalangan muslimin ahli tauhid, ahli kiblah. Bal, kemudian Syaikh Sa'di mengatakan, bal law yaftadi al mujrimu al mustahiqu lil adab bi jami'i ma fil ardi thumma yunjihi lam yanfa'hu dhalik. Bahkan seandainya seorang pendosa yang berhak mendapatkan adab tadi, dia betul-betul melakukan upaya menebus dirinya dengan seluruh penghuni bumi agar dia kemudian bisa terselamatkan, lam yanfa'hu dhalik, itu tidak akan bermanfaat baginya, terlambat, tidak bisa. Jadi seorang ya ketika sudah ya, mati, maka di sana terputus amalnya, dan apa yang ia lakukan kelak nanti hanya imma, yaitu nikmat, ataukah dia penyesalan dari apa yang dia lakukan. Adapun di dunia, maka seorang bisa masih bisa terbuka pintu taubat selama belum nyawa sampai kerongkongan, dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, dan kemudian menutup kesalahan-kesalahannya dengan hasanat. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan akan dapat menutupi kejelekan-kejelekan biiznillah. Maka para sahabat berlomba, ada yang membebaskan budak, ada yang yujahiz ghazian, membekali prajurit perang, membelikan sumur air mereka, ya, membelanjakan harta jalan Allah. Utsman bin Affan, Abu Bakar paling banyak membebaskan budak-budak. Ada lagi yang melakukan ini itu, ya. Ada yang membantu, menolong dengan tenaganya, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan perbuatan-perbuatan baik mereka kerjakan dan mereka lakukan. Adapun setelah mati, maka seorang terputus amalnya. Ya, in qata al-insan idza mata al-insan in qata amaluhu illa min salah. Kemudian dijawab di ayat setelahnya di sini, terhadap orang-orang para pendosa yang ingin menebus dirinya agar selamat dari siksaan badani tersebut, Allah katakan kalla innaha lagha, kalla ay la hilata wala manasa lahum. Tidak ada hilah, tidak ada jalan keluar bagi mereka, tidak ada celah, tidak ada jalan keluar bagi mereka. Qad haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Telah tetap kalimat Rabbmu terhadap orang-orang yang fasik bahwa mereka tidak bakal beriman. Wa dhahaba naf'ul aqaribi wal asdiqa, dan telah sirna manfaat para karib kerabat mereka maupun teman-teman sahabat mereka, sudah hilang bagaimana mereka tidak lagi bisa memberi manfaat. Inna halawa nazza'at lisyawa, ya, sesungguhnya neraka itu lawa, yaitu yang bergejolak, ya, menjilat-jilat, ya, apinya nazza'at lisyawa, dan dapat mengelupas kulit kepala. Ai lil a'dha adh-dhahira wal batinah min syiddati adabiha. Syekh Sa'di bahkan menyebutkan, yaitu anggota-anggota tubuh yang nampak maupun yang sampai dalam dapat, yaitu terkena jilatan api tersebut, min syiddati adzabiha, karena betapa dahsyat dan mengerikannya azab yaumul qiyamah pada saat itu. Ibnu Katsir rahimahullah menyebut kalla ay la yuqbal minhu fida'an, sekali-kali tidak, kata Ibnu Katsir, yaitu tidak bakal diterima darinya tebusan. Kalla itu jawaban atas keinginan, ya, para pendosa tersebut untuk menebus diri mereka supaya bisa lolos daripada azab saat itu. Kalla sekali-kali tidak, yakni la yuqbal minhu fida', tidak bakal diterima tebusan dari mereka. Walau ja'a bi ahlil ard, meskipun dia membawa seluruh penghuni bumi untuk menebus dia, bi a'azzi ma yajidu minal mal, atau dia menebus dengan harta yang paling mahal yang ia dapati. Walau bimil'il ardi dhahaban, meskipun mendatangkan emas sepenuh bumi. Au min waladihi alladhi kanat fid dunya hasyashatu kabidih, atau dengan membawakan anak kandungnya yang merupakan belahan hatinya ketika di dunia, dia persembahkan supaya bisa selamat dari siksaan saat itu, semua tidak bakal diterima. Ya waddu yawmal qiyamah idza ra'al ahwal an yaftadiya min adzabillahi bihi wa la yuqbalu minhu. Dia ini pada saat dari kiamat mulai melihat kengerian-kengerian, al-ahwal pakai ha, haul, huru-hara, kengerian-kengerian pada hari kiamat, baik itu di padang mahsyar, baik itu ketika menyeberang shirath, baik itu masuk terjerumus di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ataupun diseret oleh, atau melihat neraka diseret oleh puluhan ribu malaikat, ya, dan melihat kengeriannya, dan mendengar suaranya gelegar api neraka, atau bahkan sebelum itu, demikian pun dia dia sudah diperlihatkan siksaan neraka ketika di alam barzakhnya. Namun di sini disebutkan yawadul mujrimu law yaftadi yawma idzin min adabi yawmi idzin, yakni disebutkan yaumul qiyamah. Meskipun sebagian ulama menyebutkan yakni bahwa man mata, siapa yang mati, qad qamat kiamatuh, telah tegak kiamatnya. Ketika seorang telah melihat yaitu huru-hara kengerian-kengerian pada hari kiamatnya, maka dia berangan-angan an yaftadi min adabillahi bih. Seandainya dia bisa menebus apa saja yang dia bisa gunakan agar bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wala yuqbalu minhu. Namun nihil, semuanya tidak bakal diterima darinya. Tidak bakal diterima ya darinya. Itu apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan di setelahnya, tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan tad'u ay ilaiha, api neraka tersebut memanggil, menuntut ya ke menuju kepadanya. Orang yang berhak mendapatkan azab tadi itu dicari ya oleh neraka. Dia mencari dan memanggil, meminta, menuntut orang-orang yang berhak disiksa di dalamnya. Man adbara wa tawalla. Siapa yang dia panggil, yang ia cari, yang ia minta. Setiap orang yang adbara wa tawalla. Ai kata Syasadi, adbara an ittiba'il haqq. Orang-orang yang berpaling dari mengikuti kebenaran. Wa arada anhu, dan dia berpaling daripadanya. Berpaling daripada kebenaran. Falaisa lahu fihi gharadun. Wa jam'ul amwal ba'daha fawqa ba'din wa au'aha falam yunfiq minha. Maka dia tidak memiliki tujuan dari apa yang ia kumpulkan dari hartanya, sebagian di atas sebagian yang lain. Wa au'aha, hanya dia tumpuk dan dia timbun. Falam yunfiq minha, dan tidak dia infakkan darinya. Fa innan nar tad'uhum ila nafsiha, maka neraka akan meminta, menuntut orang tersebut agar dimasukkan ke dalam dirinya. Wa tasta'id lil iltihab bihim, dan dia telah bersiap untuk melahap mereka dengan gejolak apinya. Dan disebut wa jama'a fa'a'a ialah orang di antara sifat orang yang dituntut, diminta oleh neraka. Yang tadi man adbara wa tawalla, orang yang berpaling dari kebenaran, ada kebenaran dia malah menyingkir, ada ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh beliau, dan al-haq itu Al-Qur'an was sunnah dan ijma'ul ummah dan qiyas sahihah, apa yang merupakan menjadi kebenaran dari tuntutan syariat agama, dia berpaling. Entah itu tuntutan untuk beriman kepada Allah, dia berpaling. Tuntutan untuk beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tuntutan untuk dia melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, salat lima waktu, bayar zakat bagi yang telah wajib zakat, demikian pula kewajiban rukun Islam dan kewajiban yang lain, dan yang seterusnya. Man adbara wa tawalla, dia yang berpaling dari mengikuti kebenaran. Wa jama'a fa'a'a, dan ini sifat yang lain. Dan juga orang-orang yang hanya mengumpulkan, mengumpul-ngumpulkan harta, menimbun-nimbun harta, fa'a'a, dan hanya ya jama'a itu mengumpulkan, a'a itu menimbunnya ya. Hanya dikumpulkan, ditimbun, disimpan. dan tidak diberikan haknya seperti yaitu zakat ya. Dan ini juga termasuk sebagaimana yang disebutkan masalah kakum bin sakor, apa yang membuat kalian masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu bukan termasuk orang-orang yang salat, tidak pernah ikut salat jamaah. Walam nakunu ta'imul miskin, kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu mal qa'idin, kami ikut bergabung ya dengan orang-orang yang membicarakan ucapan batil, tongkrongan yang penuh dengan omongan yang tidak benar ya. Nakhudhu mal qa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dulu mendustakan hari kiamat ya. Dan seterusnya. Maka disebutkan para ulama ya, mereka ini sifat-sifat di antara yang masuk neraka sakor. Dan di ayat ini disebutkan neraka tad'u, menuntut, man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a, yaitu orang yang berpaling dari kebenaran dan kerjaannya hanya mengumpulkan harta dan menimbunnya dan tidak memberikan haknya ya. Makanya disebut tentang hal ini banyak di dalam ayat ya. Jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutabah ya. Dia yang jama'a malan, mengumpul-ngumpulkan harta, wa'addadah, menghitung-hitungnya, wa'addadah ya. Jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah, menyangka hartanya akan mengekalkannya ya, tidak ada pertanggungjawabannya di akhirat ya. Kalla layumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, dia bakal dicampakkan, dijerumuskan, dilemparkan ke api neraka hutamah. Dan untuk dalam harta ada yang merupakan hak wajib ya, sedekah wajibah, dan ada sedekah mustahabbah, ada yang sunnah dan ada yang wajib. Nasallallahu hisaban yasira. Dan termasuk badannya, di situ ada hadis kafa bil mar'i izman an yudayyi man ya'ul, cukup seorang dikatakan berdosa yang menelantarkan keluarga yang dia tanggung. Tetapi atas hikmah karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menilai dari hasilnya, tapi Allah melihat dari usahanya. Ya, ketika seorang sebagai sahabat itu istrinya lebih kaya daripada suaminya. Maka suaminya memang tidak bisa menafkahi, memang bukan tidak mau, tapi memang tidak ada. Maka ini hal yang lain. Maka ini semua kita diingatkan dan banyak-banyak beristighfar dan khairukum khairukum li ahlikum dan beberapa hal-hal yang lain apa yang kita mampu. Maka mumpung kita masih ada kesempatan, kita gunakan di dunia. Ya, karena termasuk disebutkan idza jaa ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya, ketika datang kematian, mereka berangan-angan, ya Allah kembalikan aku seandainya engkau tunda kematianku sehingga aku beramal soleh dan aku bersedekah. Maka amal soleh banyak, salah satunya adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah untuk ayat yang berikutnya yang ke-19, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua, dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Allah taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wa nasallu ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.